سنة ليس بواجب في حال من الأحوال. Hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah, maksud di sini sunnah lawan dari wajib, bukan wajib. Dalam segala keadaan. La fi shalah wa la fi ghairiha bi ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'. Tidak di salat, yakni bersiwak sebelum salat. Tidak juga pada yang lain, nanti akan kita sebutkan waktu-waktu atau tempat-tempat bersiwak. Kondisinya, hukumnya adalah sunnat, tidak wajib. Ini berdasarkan ijma orang yang diakui perkataannya di dalam ijma. Ada yang berpendapat bahwa siwak ini wajib. Ada yang berpendapat wajib. Ya. Baik. Kemudian inna siwak mustahabun fi jami'il awqat. Bersiwak itu dianjurkan dalam seluruh waktu, dalam seluruh keadaan. Walakin fi khamsati awqat ashaddu istihbaban. Akan tetapi ada dalam lima kondisi, lima waktu, kondisi bersiwak pada saat itu lebih ditekankan. Lima waktu. Yang pertama, inda shalah. Ini ketika mau sholat. Sebelum takbir. Sudah. Ya, kalau pakai order ya. Sulit itu, subhanallah. Hikmahnya dengan memakai arak, yakni memakai urat, apa namanya, urat siwak. Sawan kana mutatahiran bima'in aw tuwa. Baik orang tadi yang ingin sholat, dia bersuci dengan air atau bersuci dengan tanah. Artinya baik dia adalah orang yang berwudu atau orang yang bertayamum. Au ghairihi au ghair mutatahhir, atau dia tidak bersuci. Ya. Kaman lam yajid ma'an wa la turaba. Bagi orang yang tidak, seperti orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan tanah. Dia harus berwudu. Contoh misalkan, bagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin, bagi orang yang memiliki udzur, dia terbaring di atas tempat tidurnya, nggak bisa bergerak, waktu sholat masuk, nggak ada orang yang membantunya, tidak dengan mewudukan dan tidak juga dengan untuk mentayamumkan. Dia tidak tahu kapan yang menunggunya datang. Maka dalam kondisi itu dia sholat dengan keadaannya. Jangan dia ya, oh nanti ajalah ketika sholat asar, nanti ajalah saya gabung aja nanti dengan maghrib nanti. Enggak, ya, lakukan sholat pada waktunya. Ya. Kalau seandainya dia punya siwak, tetap juga dia memakainya karena ingin melaksanakan sholat. Baik. Yang kedua, indal wudu. Yang kedua, ketika berwudu. Nanti hadisnya ada. Ya. Yang ketiga, inda qira'atil Qur'an. Ketika ingin membaca Al-Qur'an. Ini subhanallah. Ketika kita memakai siwak, sangat mudah kita membayangkannya. Tapi kalau seandainya kita enggak pernah melihat siwak, enggak pernah mencoba siwak, yang terbayang kita adalah gosok gigi pakai odol. Ya. Enggak mungkin. Ya. Yang keempat, indal istiqaq minan naum, pada saat terbangun dari tidur. Nabi ketika dia bangun tidur, dia gosok gigi. Sebelum pergi ke kamar mandi, karena pakai surau kan gitu, subhanallah, sangat praktis kan, kemana-mana. Ya. Subhanallah, ada yang di surat Raja Salman, di sakunya, bukannya bungkus rokok, ya, tapi siwak terus kemana-mana. Ya, dia pakai. Subhanallah, diceritakan sebuah kisah bahwa satu perjuangan dari tentara Islam menghadapi musuh, musuh dengan senjata tembaknya. Lalu mereka kekuatan yang ada kekuatan iman. Kalah, mereka mengingat dengan apa nih kira-kira kekalahan kita? Apakah ada sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggal? Akhirnya apa? Mereka bersiwak. Ya, Allahu a'lam atas kesahihan cerita ini. Walhasil, bersiwak adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau kita ingin menang, hendaklah kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik. Nabi SAW kalau dia bangun, siwak ada selalu, dia mengusap gigi, insyaAllah nanti kita sebutkan ini. Baik. Yang kelima, inda taghayyur al-fam, ketika mulut berubah aromanya. Mulut berubah aromanya boleh jadi wa taghayyuru yakunu bi asyya', berubah bau mulut ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tarkul akli wasyurbi, tidak makan dan minum. Perut kosong itu nanti akan ya, mengeluarkan aroma yang tidak. Maka mulut tentu ya, keluar dari mulut. Wa minha di antaranya aklu ma lahu raihatun kariha, makan makanan yang memiliki aroma yang tidak sedap. Jengkol, petai, ya, itu menghilangkan bau jengkol, makan petai. Itu menghilangkan bau petai, makan jengkol. Ini adalah aroma yang tidak sedap. Nabi SAW ya, sangat tidak menyukai kalau seandainya mulutnya beraroma yang tidak sedap. Sangat dia tidak suka. Makanya salah satu di antara salah satu sebab turunnya surat At-Tahrim adalah kisah Nabi SAW minum madu yang lebahnya mengambil bunga pohon yang beraroma tidak sedap. Ya, maka baunya madunya pun dipengaruhi oleh bunga dari pohon yang tidak sedap. Baik. Boleh jadi berubahnya mulut itu wa minha ulus sukut, karena lama tidak berbicara, diam. Nah, subhanallah, ini penyebab dari mulut. Nah, orang berpuasa sudah apa namanya kosong perutnya, itu aromanya mulutnya tidak sedap, tambah lagi dia tidak banyak berbicara bulan puasa, maka semakin berbau. kuningnya, bisa dikatakan dia sudah bersiwak walaupun tidak disukai. Makruh. Kenapa makruh? Karena akan melukai busi. Wastahabu an yamurr as-siwak aidan 'ala tarf asnanihi wa karasi adrasihi wa saqf halqihi imraran raqiqa. Dianjurkan supaya dia bisa melewatkan siwaknya itu ke ujung lidah. Jadi ujung lidahnya juga disiwak. Ya. Kemudian ke adras, ya, yakni ke rahangnya dan langit-langitnya. Langit-langitnya juga. Ya. Imrar latifa. Ya. Sekedar. Ya, sekedarnya untuk bisa membersihkan. Boleh jadi ketika kita makan bilang-bilangnya lengket. Apalagi kalau makan lemak. Ya. Lengket dia di atas. Dengan siwak tadi hilang. Untuk di lidah subhanallah kadang ya makanan itu tersisa dia di lidah. Ya. Wa istahabu an yabda fi siwaki bi janib al-ayman min fi. Dianjurkan untuk memulai dari bagian kanan. Bersiwak. Ya. Ini berdasarkan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammum fi kulli syai'. Nabi sangat menyukai untuk mendudukkan yang kanan dalam segala sesuatu. Fi tana'ulihi, di dalam dia memakai sandal kaki kanan dulu. Wa tarjulihi, di dalam menyisir rambut bagian yang kanan dulu disisir. Ya. Kalau di apa di Mekah itu kalau menggundulkan kepala orang umrah dan haji ya bagian tangan dulu dia dudukkan, kecuali di Indonesia yang tidak tahu sunnah ya. Tapi kalau seandainya ada kita yang tukang cukur ya diajari sunnah ini untuk mendudukkan. Walabasa bistimali siwaki ghairahu ghairihi biidnihi. Boleh memakai siwak yang lain, siwak orang lain, tapi seizinnya ya. Karena Nabi SAW memberikan siwak kepada Aisyah ya. Waistahabu an yu'awil as-subya as-siwak li'atadah. Dianjurkan untuk membiasakan anak-anak ya, untuk bersiwak supaya dia menjadi terbiasa. Jadi anak-anak dari kecil itu sudah diajarkan untuk gosok gigi ya, untuk menggosok gigi. Jadi siwak ini adalah untuk menggosok gigi. Allah Ta'ala alam, ini mukaddimah tentang siwak sebelum kita masuk ke dalam hadis siwak. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kapan-kapannya Nabi SAW melakukan siwak. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.